Ya. Menceritakan di sini kalau memang ada unsur-unsur anu ya, unsur-unsur kesyirikan, mendukung kesyirikan dan apa membenarkan kesyirikan, yaitu kita enggak boleh duduk untuk menikmati cerita-cerita itu, harus mengingkari. Tapi lain kalau orang bercerita tentang alam jin ya, yang mungkin pernah dia ya lihat misalnya, ya kan? Dan tidak ada unsur-unsur membela kesyirikan dan ridho dengan kesyirikan. Kalau sekedar menceritakan itu dan memang pernah, ya tidak apa-apa. Ya, karena memang kenyataannya ada sebagian manusia yang memang pernah melihat jin ya. Itu hal yang secara nyata memang ada. Nah, kalau ceritanya oh, saya pernah melihat ya seperti apa oh, seperti ini. Ya, sekedar itu enggak ada masalah. Tapi kalau oh ini karena apa? Waktu itu enggak ada sesajen di tempat ini, akhirnya kentayangan ininya pengen ganggu. Nah, ini sudah jelas ada unsur membenarkan praktek kesyirikan kalau seperti itu. Nah, itu enggak boleh kalau memang seperti itu. Jadi harus kita bedakan arah apa namanya ceritanya itu. Ya. Yeah.